video tausiah malam Iko di-upload di YouTube. Nampak Ambo pakai sandal di muko buya, di muko kiai, di muko pak wakil bupati, di atas karpet, di komen di orang. Ustadz kurang aja. Sado orang mencari kesalahan, kekurangan, dan dipotong video pendek-pendek, tapi itu indah akan terjadi sebab orang di rambatan menonton full 60 menit. Amin ya Rabbal Alamin. Malam Iko malam libur, betul? Tapi orang-orang penting yang sangat sibuk bisa duduk basamo Jawa. Bapak Wakil Bupati super sibuk, aduh semua awak. Buya, Pak Kiai, Bapak Anggota DPRD, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Nenek Mama, Alif Ulama, Cadia Pandai, Bundo Kanduang, indak dapat ambo sabuikan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, dan alun kawin dan alun besunat. Insyaallah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'aka ba ibu bapak uni uda malam iko sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat ke Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nagari Rambatan menjadi juara musabaqah tilawatil Quran, juara umum. Tampaknya para qari-qari ahli Al-Quran, Bapak Ibu merasa bangga apa enggak? Ada anak awak ganteng, pai merantau ke Jakarta menjadi artis, imannya enggak kue, pakai narkoba. Jatuh cinta dengan wanita itu biasa, dengan lelaki baru luar biasa, homoseksual, LGBT. Karena virus HIV/AIDS. Ndak kuenya dengan kehidupan, pakai narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila. Inyo indak mati, tapi jiwanya lah lama mati, bangkai berjalan. Tapi kalau anak awak qori, menghafal Quran, insyaallah di akhirat kepala bapak ibu semua akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Inilah orang tua yang nanti di hadapan Allah kepalanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Beko kalau di akhirat baswo jo urang ado di kepalanya mahkota dari cahaya, dapat dipastikan itu berasal dari rambatan insyaallah. Amin. Yang anaknya mengaji, yang anaknya mabuk insyaallah taubat nasuha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 268 rumah Quran. Ustaz Abdul Somad kalau tausiah, jangan bangun rumah gadang hebat, mewah, mahal, karena rumah yang besar akan tinggal. Betul? Tapi ada 268 rumah yang akan ikut mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang rumah Quran. Mudah-mudahan sesudah tablik Akbar Kobat tambah rumah Quran itu. Ambo tidak ingin mendengar kisah cerita beko di kece di orang. Ba'a tablik Akbar dengan Ustaz Somad di rambatan patah. Banyak sandal hilang. Ba'a tablik Akbar patang di nagari rambatan. Masya Allah tabarakallah sampah bertumpuk. Bukan. Tapi ada perubahan. Yang bakhil, yang pelit, yang kikir, tidak mau mewakafkan rumahnya untuk rumah Quran. Sesudah iku buat telepon jumpa wakil bupati, menelpon Buya Kamaludin, menelpon Ustaz Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo ingin mewakafkan rumah ambo untuk apa? Buat rumah Quran. Sebab kece Ustaz Abdul Somad, rumah Quran bisa dibawa mati, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Begitu dicek di BPN, rumah bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nampak tak mewakafkan rumah tu? Yo, tapi kami lah cek ke Badan Pertanahan Nasional, tanah tu bawa masalah, BMA masalah tu. Lama kau mau wakafkan? Itu tidak terjadi di Rambatan, itu terjadi di Tampek Lain, dan namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Hai saudaraku nan ado di perantauan dari Sabang sampai Papua, kalau kalian kaya raya, bukan pulang kampung dengan mobil yang mewah, bukan dengan membangun rumah yang besar sehingga banyak orang kampung yang sakit darah tinggi jantung koroner macam dia. Sebab malam ahad inyo sore sudah mulai. Asal mencalia otonya hai. Tapi kalau memang kalian sukses, pulang ke Rambatan, pulang ke tanah data, buatkan rumah Quran, tahfiz Quran, jangan undang Abdul Somad untuk peletakan batu pertama. Banyak batu indak bertambah-tambah. Kalau batu pertama, undang Pak Wakil Bupati. Setuju? Pak Wakil Bupati sukses. Tapi begitu mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kalau politik tidak dipegang oleh orang soleh, oleh orang baik, oleh orang jujur, oleh orang amanah, jangan heran kalau politik akan hancur lebur. Akhirnya beliau pun pulang berjuang dan kemudian duduk sebagai wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Allahu Akbar. Ambo pun baru tahu tadi cerita itu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kita suaranya rancak, bagus, maka masukkaninya ke rumah Quran, menjadi qori. Kalau pejabat meninggal dunia, langsung ada penggantinya. Betul? Kalau meninggal jelah ada gantinya. Tapi kalau ulama meninggal, ketika Pak Wakil Bupati sekolah, beliau sekolahnya sekolah agama Al-Azhar di Jakarta. Lalu kemudian ketika mereka reuni ketemu dengan guru-gurunya, ana dikecek guru Pak Wakil Bupati, kenapa belum ada pengganti Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Buya Ham, dalam cek diri Buya Hamka, tubuhnya yang satu, ada limo di dalam dirinya. Nah pertama, inyo sebagai seorang ulama menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Yang kedua, inyo sebagai seorang politikus, karena dia berhasil dengan politik Islam memperjuangkan syariat Islam dalam undang-undang. Beliau orang yang berpartai. Dan ketiga, inyo seorang penyair sastrawan menulis novel. Novelnya tenggelam kapal Panderwik. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Ambo katiko membaca novel tenggelamnya kapal Panderwik, meniti air mata, mengenang Ba'a Zainuddin ditinggalkan dek hayati. Oh, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Pai kami dari Batam ke Tanjung Pinang, diduikan dek orang tu di speed itu video film tenggelamnya kapal Panderwik. Kawan di sebelah ambo manangih titik air mata. Ambo sagan menjigo imik, ambo tahan. Ndak tahan jo pagi ambo ke toilet, manangih sebetul. Begitulah hebatnya Buya Hamka. Orang yang membaca novel tenggelamnya kapal Panderwik seakan-akan inyo sedang berada di dalam kapal dipukul ombak di pas gelombang. Begitu kami tutui novel ko baru kami sadar rupanya dia teh angkot Buya. Inyo sebagai seorang sastrawan, inyo sebagai seorang akademisi, doktornyo tigo, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Inyo ndak pernah belajar di Al-Azhar, tapi doktor. Ambo di Mesir ampe tahun, pulang LC lagi cemas. Buya Hamka dua biasa. Dan nang kalimo, inyo seorang mujahid fisabilillah. Kalau inyo hanya seorang dosen, kalau inyo hanya seorang penceramah, maka ndak mungkin dijebloskan ke dalam penjara, difitnah sebagai agen yang akan menjual negara kesatuan Republik Indonesia, dituduh sebagai pengkhianat, ingin mengganti asas negara Pancasila. Dituduh sebagai pengkhianat, ingin membunuh presiden. Ditangkap, dijebloskan di penjara, mau dibunuh. Tapi kemudian keluar, apa yang terjadi? Keluar dari penjara, yang jadi adalah tafsir Al-Azhar dan tak ada dendam dalam hatinya. Saat ini ditanya, sakitkah hati Buya Hamka di penjara? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau tidak di penjara, tidak akan keluar tafsir yang begitu hebat. Lembut hatinya, ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan di masa akan datang, akan lahir Buya Hamka, Buya Hamka dari Nagari Rambatan Eko, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau dulu ada musabaqah tilawatil Quran, maka di masa akan datang Rambatan perlu membuat lomba musabaqah menulis novel religi. Amin. Anak-anak muda disuruh menulis novel. Judulnya terserah. Ketika cinta bertalbiyah aluna doleh. Ketika cinta macam-macam lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini kalau tidak kita didik dari sejak dini zaman kini sekarang, tak tahu entah apa yang akan terjadi di bumi Minangkabau. Tapi memang bumi ini selalu menghasilkan para ulama-ulama besar. Hilang satu, tumbuh seribu. Membesarkan anak ayam saja pun kadang susah dan sulit. Kalau tuan membeli emas, belilah di kota Padang. Nampaknya jamaah banyak yang cemas. Nyo khawatir Ustaz Kota Bang. Di angin kancang. Baru ambo paham manga Buya Kamaludin magi ambo sendal dan agak barek seketek. Kayo ndak tabang Buya go. Penasaran ambo yo. Penasaran yo ambo dari tadi manga lah ibu-ibu nan sebelahnya itu ndak mencali ke ambo. Rupanya ada tipi gadang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara jamaah Eko datang malam Eko bukan sebenarnya mendengar ceramah, tapi ingin mencalia iyo Ustaz Somad ko ado di alam nyata. Nyanyian Ustaz Somad ko hoax. Setelah nampaknya, oh kalau begitu rancak lawak calia layar ko leh. Cuma layar ko diambui angin, kadang-kadang bule muka Buya tu, kadang-kadang petaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap mendidik anak-anak awak menjadi para alim ulama. Ambo tidak mau anak ambo menjadi ustaz. Beko dihalau dari Singapura. Jadi ustaz iko berat, biar aku aja. Anak awak hafal Quran, belajar di rumah Quran, menjadi qori, tapi nyo masuk polisi. Inyo akan jadi babin kantip mas. Inyo akan terjun ke masyarakat. Maka dia bisa lebih diterima oleh masyarakat, karena dia tidak hanya mengandalkan pistolnya, seragamnya, tapi inyo mengajak anak masyarakat membaca Quran. Dan kalau polisi nan menjadi guru Quran, ambo yakin jamaahnya lebih ramai nan datang. Betul? Kalau ustaz nama aja baca Quran, anak-anak tidak amuti bu. Pas ditanya, kenapa kamu tidak datang? Emang masalah buat lo? Coba kalau guru Korina membaca Qurannya babin kamtip mas, mana berani anak-anak melawan? Siap melawan? Hah? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Mesir ada namanya Iza'atul Quranil Karim minal Qahirah. Radio, televisi Al-Quran. Memang 24 jam Quran tarik. Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Mahmud, Syekh Qablawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Tapi di beberapa jam ada qori pakai baju tentara, ada qori pakai baju polisi. Dan itu membangkitkan semangat luar biasa. Kalau awak caliak qori pakai baju koko, pakai jubah, biasa. Tapi kalau qori awak caliak pakai baju polisi, pakai baju Satpol PP, pakai baju tentara, angka cik ama-ama, ah caliat tu nak. Yang mana sehati anaknya? Caliat tu nak. Inyo tentara, inyo polisi, baca Qurannya mantap. Apa orang dah ndak polisi, ndak lo pandai baca Quran. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anak-anak rambatan yang tidak bisa baca Quran, karena negeri ini adalah negeri yang memproduksi para qori-qori. Bahkan kabupaten lain pun mengambil qori dari sini. Apa namanya? Pemain naturalisasi. Ndak baa. Awak dapat berita juara satu musabaqah tilawatil Quran dari kabupaten anu. Dicaliat di orang rambatan, ah orang kampung awak. Bangga pun nak bangga? Bangga. Tapi kalau dapat berita masuk penjara, lain kana. Rasul-rasul kana tapi dah suinda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim. Harf alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif cek huruf, lam cek huruf, mim cek huruf. Jadi kalau ada orang membaca Quran alif lam mim, alif lam mim, berapa huruf? 30 huruf. Tapi 3. Wali kulli harfin asru amzaliha, setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi bapak ibu yang membaca Quran kurang lancar, jangan bersedih hati. Sebab orang nan indak lancar, hurufnya lebih banyak. Wat doa seketeknya, tapi kan tak lancar. Wat doa. Tapi kan indak salamu hidupnya indak lancar. Patamo balaja, masih ragu, masih cameh. Masya Allah, tabarakallah. Nan duduk di sabalah kiri ambo tadi, itu namanya Buya Dr. Kamaludin LC MA, alumni dari Sudan, senior kakak kelas ambo di Sudan waktu S3, dan kini basuo kampuang halaman tampe inyo ba main bola tablik akbar awak. Apa maknanya? Inyo doktor, inyo qori, inyo dosen, tapi olahraganya indak tinggal. Ambo ditanyo jo di urang, Ustaz Somad olahraganya apa? Makonyo follow lah IG ambo. Ya ndak update status. Ndak nampaknya ambo baru saja arung jeram. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap kalau anaknya baca Quran tidak pandai main bola. Kalau anaknya baca Quran tidak pandai basile. Kalau anaknya baca Quran tidak pandai karate. Kalau anaknya baca Quran tidak pandai memanah. Itulah aku upload ambo di Instagram, di FB itu. Ado gambar ambo memanah, ado ambo naik moge, ado ambo naik kudo, walaupun kudo itu tidak berjalan. Pagang di orang kiri, pagang kanan maupun taga. Ah, di foto. Alah, selesai lah untuk konten saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko tiang gawang, iko tiang gawang. Malam iko dipakai lapangan bola kok untuk tablik akbar. Ikolah salah satu lapangan bola yang masuk surga Jannatul Firdaus. Sebab apa? Dipakai untuk pengajian. Hari kini di situ suara azan bersaut-sautan, di situlah anak muda masih main bola. Ayya ala salat. Gol. Ayya ala salat itu jawabannya bukan gol. La haula wala quwata illa billah. De apo masyarakat tidak menghormati azan? Kenapa masyarakat tidak menghormati masjid? Karena yang azan orang tidak punya jabatan dan kekuasaan. Betul. Coba kalau yang azan Kapolres. Layalah salat. Langsung jamaah datang. Siap. Seragammu masih ada. Pistolmu masih berpeluru. Pakai untuk berdakwah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? nyablir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo menyampaikan tausiah di masjid. Ambo caliak sebelah kanan anak umur 7 tahun. Dan sebelah kiri 71 tahun. Sebelah kanan saribui-ribuinya, sebelah kiri saaniang-aniangnya. Mana orang-orang yang masih punya jabatan dan kekuasaan? Malam ini sadonyo ado. DPRD hadir, wakil bupati hadir. Akan disampaikan ke Pak Bupati, Bapak Kapolres ado, Bapak Dandim ado, Bapak dosen ada, Bapak-bapak ada, walaupun agak kalam. Ibu-ibu ada, terang benderang. Nampaknya panitia kurang adil. Mangga ibu kau dapat lampu, sebab doanya selalu, ya Allah, berikanlah aku wajah yang glowing. Itu aku tarang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mendidik anak ikut tanggung jawab awak. Yang mengandung anak 9 bulan 10 hari bapak atau ibu? Ibu. Yang menyusukan anak 2 tahun? Ibu. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Di rambatan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tampek lain lampek bulan. Namanya minimalis. Artinya apa? Kalau ambo tanya di rambatan masih mengandung 9 bulan 10 hari, berarti pernikahannya adalah pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum calon mertua memandang calon menantu. Hai anakku. Ya bapak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tapi kalau kecelakaan merit by accident, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan masyarakat yang janti boleh susah. Kalau tidak ada inyo hamil, tidak mau nikahkan juga amal. Jaga anak-anak kita bu. 9 bulan 10 hari ibu menjaganya, sanggup. Menyusukannya 2 tahun, sanggup. Sudah didiskon 6 bulan oleh Dinas Kesehatan. Susukan anak Anda AC eksklusif. Akan selamat dari tulang kropos osteoporosis. Otaknya akan sehat, imunnya akan kuat, dan hubungan emosional dengan ibu hanya 6 bulan saja. Padahal dalam Quran 2 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sanggup menjaganya 9 bulan 10 hari, kalau sanggup menjaganya 2 tahun, kenapa setelah dia gadis tak sanggup menjaga rambutnya? Sehelai rambutnya dipandang orang, selangkah kakimu sudah masuk dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat menjaga anak perempuan insyaallah. Ambo sangat ingin punya anak padusi perempuan. Lahir anak patamo laki-laki, anak kaduo laki-laki, alhamdulillah bini padusi merah. Ambo sangko mato jin hampir mau baca ayat kursi lah. Rupanya kamera di rambatan niko indak bakabel. Atehnya kamera. Awak iduikan handphone, lambaikan tangan kate, iduikan senternya. Kalau ndak adoba senter, matikan selah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Lah, turunkan. Jangan lama-lama, beko ketiak basah. Awak ndak baa kawan pingsan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Biasa di tampek lain ustaz beselawat kok semuange suaranya melengkeng. Mana di rambatan iko ndak keluar suara buya. Iko nagarinyo kori-kori. Awak ndak pede, guys. Beko di komen deh orang. Suara macam kaleng pecah ditarik. Macam suara kambiang gitu. Layak dipotong Idul Adha gitu. Sakit ya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda tidak hanya bisa diajak salat. Salatlah, salatlah. Baca Quran, baca Quran. Anak muda ini mau sebuah gerakan yang luar biasa. Alhamdulillah, di tanah datar sudah ada namanya Bikers Subuhan. Bikers, anak muda naik motor. Ustaz Abdul Somad bisa naik motor. Tontonlah di YouTube. Cara nyari videonya Pak Ustaz. Kombo aja kan ya. Nampak tamu tulis www.youtube.com. Sesudah terbuka tulis di search kolom dia teh. Tulis di situ UAS, UAS Moge, motor gede. Habis itu tengok. Habislah paket. Aduh masih ada. Keluar mu naik motor. Enggak habis-habis hambo tarui. Hambo tarui. Viral mana Ustaz sama gini. Jadi anak-anak muda ini enggak bisa hanya sekedar diajak di masjid. Hambo tanya anak-anak muda kok. Mana anak muda kok enggak mengaji di masjid? Kami semangik buya. Terus begitu sampai ke masjid, tiba-tiba judul ceramahnya, pengajian kita malam ini yang akan kita bahas adalah malam pertama di alam barzah. Kami kok ingin cita-cita masa depan. Coba kalau dibuat judulnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Itu kan semangat anak muda. Alhamdulillah, Bapak Wakil Bupati Tanah Datar termasuk 9 kepala daerah di Minangkabau yang umurnya di bawah 40 tahun. Masih anak muda. Allahu Akbar. Kalau mau melihat bagaimana bumi Minangkabau 20 tahun akan datang, lihatlah mereka yang 9 orang ini. Kalau yang 9 orang ini sibuk dengan dunia, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan wanita, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan tahta, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan harta, maka kiamat Minangkabau. Tapi kalau yang 9 orang ini sibuk membangun rumah Quran, mensupport para qori, anak-anak hafal Quran dikirim ke Al-Azhar Kairo sampai doktor, pulang membangun, maka insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan dipegang. Tapi tidak bisa bergerak sendiri, mesti disupport oleh masyarakat. Termasuk acara aku malam iko, mana bisa berdiri sendiri malam iko. Malam iko nampak indah de apo, ada bungo kiri dan kanan. Tolong panitia bi acara balikkan padonan punyo. Karpetnya dipasang masya Allah, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kapalo memohon maaf memakai sandal di atas karpet. Tapi sandal ko baru dak baang. Ambo biasa kalau tausiah tu berjalan-jalan ambo, tapi rupanya sandal baru ko sagan lo berjalan. Ustaz Somad, yo, baa rasanya dapet sandal baru, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Begitulah rasanya ketika anak diwisuda. Berikut ini kami panggilkan anak penghafal Quran 30 juz diwisuda oleh qori, oleh buya, oleh syekh, berasal dari nagari Rambatan. Allahu Akbar. Menetes air mata si ibu. Ibu kenapa menangis? Iko bayinan dulu ketek amu mandikan, ternyata kini sudah menghafal Quran Ustaz. Amu haru. Bapaknya pulau menangis. Apa menangis deh apa? Amu alam bisa baca Quran bu, ya. Jangan malu pak. Orang tua yang belum bisa baca Quran, dalam Islam tidak ada batasan menuntut ilmu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 29 tahun. Itu di universitas. Sedangkan pendidikan dalam Islam minal mahdi ilal lahdi. Ambo disarahkan amak ke guru mengaji. Namanya Ustaz Abdurrahim. Ustaz Abdurrahim, iko anak ambo namanya Abdul Somad. Ajalah nyonyo mengaji. Iko bareh sekalian untuk setahun. Iko minyak lampu, iko rotan dibalah ampe ujuangnya. Kalau anak ambo iko jae, mako pukul lah inyo ambo ikhlas dunia akhirat. Kini ndak bisa diamalkan, beko ditangkok di komisi perlindungan anak. Sesudah itu awak pun mengaji malam ke surau. Belum azan maghrib berkumandang, awaklah berjalan menyandang menenteng Quran dengan kain sarung. Sampai habis solat isya barulah awak pulang mengaji. Alif dua di atas, alif dua di bawah, i alif dua di depan, on an in on. Anak kini indak lagi membaca itu, dek metode lah berubah. Anak-anak membaca ikro a bataba batata batasa basaba. Masya Allah, anak-anak muda dari apa kok? BKPRMMI. Bajunya seragam, mereka membawa kresek. Ini akan dipakai untuk berbagai macam keperluan, untuk anak-anak tahfiz Quran, untuk jihad fisabilillah. Maka bapak ibu, ambo tidak penghafal Quran, ambo bukan hafiz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Maka Utsman bin Affan dapat pahala jihad walaupun dia tidak ikut perang. Perang Badar Utsman tidak ikut, istrinya sakit, maka inya mengirimkan bantuan-bantuan. Ibu yang tak pandai, ibu yang bukan qari'ah, bapak yang bukan qari, tapi ikut mensupport rumah Quran dengan uang, maka itu juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Preman di pasar, di terminal mengirimkan pitinya, lalu kemudian anak-anak membaca Quran gratis, bajunya gratis, guru mengajinya digaji. Ambo baru saja disinggahkan oleh panitia. Namo tampeknya rumah Quran Ukhuwah Jorong Piliang, masih di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum ke siko, ambo singgah sebentar. Ambo tanya, iku baraba yanyo ditampek lain 600 ribu sebulan gratis sadonyo Ustaz, baju-baju ko pun gratis, sia donaturnyo, sia orang kayonyo, sia pejabatnyo. Inda ado, ini murni disupport oleh preman-preman pasar di terminal. Mereka mungkin belum bisa hijrah total, tapi mereka mengirimkan uangnya Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang memasukkan uangnya ke dalam kresek-kresek itu didoakan oleh malaikat. Akece malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Ba'a dengan orang yang waktu kresek itu lewat inyo pura-pura fokus mencari ya Ustaz Somad. Waktu kresek itu lalu inyo pura-pura mencari ya layar. Malaikat juga dikirim Allah cik lai mendoakan inyo. Doa malaikat itu, Allahumma timumsikan talafa, urang nan bakhil berilah inyo kebinasaan ya Allah. Berawal dari yo binasanya itu ndak langsung mati, ndak. Berawal dari sendal hilang. Ndak lama sesudah itu helm hilang. Ndak lama sesudah itu laki dilarikan pelakor. Ambo ndak nakut-nakuti, cuma calik saya lah. Tapi orang-orang nan ado di nagari rambatan iko orang-orang yang dermawan luar biasa. Betul? Dari mana Ustaz tahu dermawan? Cuma lah calik pentas nan hebat luar biasa. pengurus Masjid Raya Rambatan dan Forum Komunikasi Rambatan Bangkit, Tablik Akbar, mari kita satukan tekad semangat berkorban untuk membangun Nagari Tacinto. Semangat berkorban. Cerita masalah korban yang paling tinggi adalah korban harta. Amun ndak ado harta bu ya, korban perasaan beb. Malam iku ibu-ibu korban perasaan, malam libur, mestinya malam kau jalan-jalan, mestinya malam kau weekend, mestinya malam kau piknik. Tapi malam iku dipakai untuk tablik akbar, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak muda malam iku padahal lah janji nanti ayang jemput ya. Tidak ada pengajian Ustaz Somad. Putus kita malam ini. Terus besok kita sambung lagi. Oh, kau namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih bacinto, masih pacaran putui. Malah lebih sampai 10 orang. Bukan putus cinta, tapi pindah dari yang haram menjadi yang halal, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laki-laki membonceng perempuan, bukan adik kandung, bukan abang kandung, bukan saudara, bukan mahram, angin kencang, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kecelakaan hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maaf, maaf, beribu maaf, mohon maaf nenek, mama, buya, kiai, alim ulama. Terjadi yang tak diinginkan, menikah dengan laki-laki lain, malu, khawatir, cemas. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tertulis dia teh botol. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Cuma sampai situlah mampu menjalehkan masalah botol gue. Mako jago anak perempuan awak. Ustaz Somad, saya nan lama saya mengecek jago anak perempuan di anaknya laki-laki. Anak kemana kan ambo masih ada perempuan. Ambo na mantainyo ke pondok pesantren. Tadi di jalan di WA nyo ambo. Ambo masuk pesantren kini. Mangga capek banan nak tunggu ambo pulang. Lah habis liburnya lah. Senin kami lah masuk ke sekolah lagi. Masuk ke kelas. Yolah tahan-tahankan di pesantren yo nak. Ambo indak mampu mengawal dari pagi sampai sore sampai malam. Tahankan 3 tahun lagi. Ambo WA tadi di tengah jalan. Tahankan 3 tahun lagi SMP, SMP lah tamat. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sesudah itu nanti kuliah. Masalah jodoh bagian dari takdir Allah. Kalau jodoh takkan ke kemana? Insya Allah. Yang laki-laki juga tenang. Kalau jodoh takkan kemana? Tapi mesti ada usaha. Insya Allah kalau sudah qori, hafal Quran, lulus jadi PNS, pengusaha, bisnismen, polisi dan tentara, akademisi, maka insya Allah ambo kalau tuwo kurui karyang indak ganteng. Tapi carilah di komen-komen FB, YouTube, cobalah baca komen-komen. Aduh cuci 2 komen, Ustaz jadikan aku yang kedua gitu. Boleh kalian ganteng-ganteng luar biasa itu. Ambo kula tua ba umur kira-kira 25-26. Tapi biar diuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melihat masa depan, maka lihatlah adik-adik anak-anak muda. Iku baju seragam apa kok? Hah? Marawis. Apa anak muda? Mereka ini masa depan. Kalau Ustaz, aku masa lalu. Apa yang biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambo kalau basuo jo anak kete tadi turun dari hotel di lobi, datang anak-anak kete. Salam sosomat, salam sosomat. Boleh foto Ustaz? Boleh. Panitia nan risau, iko terambe awakku. Foto sementara jo anak kete. Mana Ustaz mau jo anak kete? Sebab kalau anak gadi beko adu nemberang. Aku dengan anak kete. berfoto dengan anak kete. Foto itu disimpannya, dicetaknya, dibingkainya, dilataknya di dinding. Tahun 2045 awaklah mati masuk ke liang lahat dimakan cacing tanah. Inyo akan mendoakan dicaliaknya foto oh almarhum Ustaz Abdul Somad. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kalau mencaliak anak-anak ini, maka jangan marah. Kalau ada di masaji kurang berang ke anak-anak, jangan bawa anak kecil ke masjid, naik darah tinggimu. Jadi kalau anak-anak ini tidak ke masjid, siapa yang akan mengisi masjid? Orang tua mengisi masjid. Malaikat maut ladake, Pak. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad, jangan tersinggung. Sebab apa? Sebab banyak orang yang mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tersinggung, pulang 2-3 hari mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah tausiah bukan menyinggung perasaan. Ceramah tausiah adalah saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Kalau anak-anak muda kita khawatir dia tidak mau bersama, buat pengajiannya subuh Ahad. Subuh Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam Ahad buat tablik akbar. Iko malam apa? Malam Ahad. Manga dibuat malam Ahad sebab malam Ahad inyo sore sudah mulai menghidupkan motor, sepeda motor yang kenal potnya baru saja dihitan masal. Dia pun datang bertamu. Yang kita jalan-jalan ya, malam ini tablik akbar. Ada alasan. Kalau tidak ada alasan, bapak ibu akan susah. Dilapeh, awak jameh, indah dilapeh. Hei, Siti Nurbaya, kita ketinggalan zaman. Ini zaman milenial. Bapak kok kolonial. Tapi kalau ada tablik akbar, bisa kita jalan malam ini? Mohon maaf, tidak bisa jalan-jalan. Karena malam Ahad kita ada tablik akbar. Maka tablik akbar malam Ahad di mana-mana mesti kita sosialisasikan. Mesti kita dijadikan tren. Setuju? Nah, begini caranya. Tapi anak muda ini kan tidak mau tablik akbar saja. Ada lagu-lagu religinya, ada kenangannya, ada seninya. Mungkin tausiahnya 5 menit. Sesudah itu ada dialog. Demikianlah dialog kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah satu lagu religi yang akan dipersembahkan oleh anak kita fulan. Dia pun menyanyikan lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu nyanyi anak-anak kita dari grup Marawis saat mengiring mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersanding raja sehari di atas pelaminan. Mudah-mudahan yang jomblo segala mendekat. Jangan untuk yang di pelaminan lagu, adik-adik yang Marawis juga lagunya mesti disesuaikan. Nyampe kau oranglah duduk di pelaminan lagunya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan tak sesuai dengan konteks keadaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngajinya sudah islami, anaknya sudah qari, masjidnya sudah ramai, nagarinya sudah menjadi memproduksi para penghafal Quran, tapi ternyata pesta nikahnya belum islami. Dia teh pentas masih ada lagi penyanyi dangdut pakai rok pendek. Nan di bawah atuk-atuk makan randang angin. Ditampe undangan walimah nikah, mancaliak penyanyi dangdut rok pendek maniti ailio. Mancaliak bini maniti aimato. Mohon maaf ibu yang bersama. Nanti kalau ada acara akikah anak, undang grup Marawis. Setuju? Apa nama grup Marawis awak dia? Hah? Apa? Rumah Tahfiz Barulah. ama ko undang mereka. Acara anak walimah undang, acara akikah undang, acara nikah undang, nikah sekali lagi undang. Maksudnya anaknya, anak nampak tamu, anak nangka duo. Sampai hati Ustaz Abdul Somad, yo, mana? Waktu patang anak ambo nikah mana ada tibo? Ambo lah tibo, bo. Nggak ada, ambo saya lihat di tempat ruang tamu. Ambo lah datang. Cuma waktu sampai di pintu nggak jadi masuk. Mana nggak masuk? Disambui orang tuh pakai lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Cuma kalau dilantunkan dengan anak-anak, dengan solawat Badar, begitu Ustaz Somad datang disambutnya dengan solawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalai fariqain min urbi wa min ajami. Tes 1 2 3. Nantikan, mari kita hidupkan semua handphone untuk merekam satu lagu selawat burda dari grup Marawis adik-adik kita. Cie 2 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini bin urbi wa bin ajami Maulaya sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi antal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi Maulaya Masya Allah. Nanti kalau gue acara anak muda, bantu itu. Padukan antara 5. Nampak tamu, ada tausiahnya. Nangka 2, ada marawisnya. Nangka 3, ada baca puisinya. Nangka 4, ada lagu religinya. Nangka 5, ada dialognya. Kalau malam itu, kok namanya monolog? Monolog gue mau surang, saya namanya cek. Tapi kalau sama anak muda, tidak bisa. Ya mesti ada dialog. Pada malam hari ini, kita akan mengundang sebagai narasumber adalah 3 orang. Yang pertama, Kapolres. Yang kedua, dokter dari rumah sakit. Dan ketiga, Badan Narkotika Nasional. Bersama anak-anak muda, biker subuhan. Lalu kemudian dialog. Ah, ini Bapak Polisi, gimana kira-kira dampak dari narkoba ini, Pak? Ya, kita untuk narkoba ini tegas. Kalau tertangkap, ya langsung kita tembak mati. Ah, bagaimana, Bu Dokter, dengan narkoba ini? Masalah narkoba ini, Dek, ya, berbahaya sekali. Kalau dipakai, itu ada 3 efeknya. Yang pertama, sakit. Nah, kedua, Bu, gilo. Nah, ketiga, mati. Oke, kalau begitu kita tanya Ustaz sebagai narasumber. Gimana Ustaz tentang masalah narkoba ini? Ya, narkoba ini, makasih anak-anak muda kok. Mudah-mudahan Ustaz kok menyebut kalau pakai narkoba, ya Pak dia akan saya bawa awak bersabar. Bagaimana Ustaz tentang narkoba? Ah, narkoba kok insya Allah kalau mati neraka jahanam sampai ini. Jadinya anak muda kok mesti ada dialog. Kedepan siapkah kita mentaja kajian untuk anak-anak muda? Insya Allah. Biker subuhan mangga dibue subuh Ahad kajian. Kenapa subuh tadi? Kalau dibue malam Ahad supaya enggak pacaran, subuh supaya membiasakan anak bangun Subuh. Hari Senin bangun subuh. Subuh. Beko sekolah. Hari Selasa bangun subuh. Subuh. Beko sekolah. Begitu hari Ahad. Bapaknya sudah membangunkan. Bangun subuh. Datang amaknya. Biarlah Pak. Iko kan tanggal merah. Iko hari libur. Ibu dengan bapak mesti bersepakat karena tanggung jawabnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya tegas, bapaknya berprinsip, maka ibu juga berprinsip. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak bapak jalan-jalan? Tidak. Sebentarnya Pak. Tidak. Makan bakso Pak? Tidak. Leko kami balikan juga Pak dua bungkus. Ah, boleh. Hanya sebungkus bakso anak gadismu kau relakan. Datang dua orang anak gadis pakai cadar ingin membeli pakaian ke sebuah toko. Sampai di toko tawar menawar pitinyo indak cukui. Lalu apo kecek penjual toko? Boleh tidak bayar asal mau buka hijab. Si anak mendapat bisikan setan. Alladhi yuwaswisu fi sudur rinas minal jinnati wanas. Dibukonyo mukonyo dengan penjual toko. Bukan lututnya, bukan kakinya, bukan badannya, hanya wajahnya yang buka. Tahu si bapak apa yang dilakukan si bapak? Menghargai anak gadis kehormatan, kemuliaan, nyawa balasannya. Begitu mereka. Di mana kejadian ini? Di India. Dia tak rela anaknya dipertaruhkan hanya dengan harga pakaian. Kenapa kita begitu murah memperlakukan anak-anak gadis kita? Dibesarkan dengan tetes puluh keringat dan air mata, dilahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Begitu mudah kita melepaskan anak gadis kita. Siap jaga anak gadis kita? Dari bunyinya enggak siap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bapak sama ibu mesti sepakat. Nanti kalau ada orang mau membawa anak bapak, kami bawa anaknya Pak? Tidak. Sebantanya Pak? Tidak. Mie ayam Pak? Pakai bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang. Agilah Pak. Awak dulu lebih parah dari itu lah. Ah, siapa yang tak pernah berdosa? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam. Khata'un, mereka orang-orang yang pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Mungkin bapak pernah salah, mungkin ibu pernah salah, tapi anak-anak kita jangan pernah melakukan kesalahan. Nanti setelah mereka menikah, duduk di pelaminan, ibu akan bangga, bapak akan bangga. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami ya Allah. Amin. Dari awal Ustadz Sausiah sampai kini, tadi Ustadz Somad mulai Tausiah jam 9.05 balik. Inilah jam 10.05 balik. Pas 60 menit. Iko kalau berlebih sudah keluar dari kode etik 600 ml. Dari tadi Ustaz Somad tausiah sejam 60 menit yang Ustaz bahas anak muda saja. Mengapa kami nan tua-tua kok ndak Ustaz bahas? Orang tua memang baik. Kalau lah tua ndak jauh baik bilo lain. Kalau ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada ibu-ibu rajin pengajian, memang sudah pantas, memang sudah layak. Karena tak lama lagi kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Apa yang akan kita bawa? Inilah anak-anak muda nih. Mereka akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibukanya Quran, dibacanya Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Membaca Yasin itu mesti pelan, sebab di tempat lain kadang membacanya tak kadang tak ada nggak awalnya, ujung-ujungnya jauh fayakun. Tahapunan dibaca Banyak orang membaca Quran kalau rame-rame pandai sadonyo. Tapi dibaca suruh surang-surang batuk sadonyo. Ah oh, baca rame ranca. Baca surang. Inyo tibo ke majlis baca Quran itu pun sudah alhamdulillah. Yang dia lau pulau, ah pura-pura batuk ikut ni kecil Ustaz Somad Batang tak pandai mengaji kan? Pasti kau bukan orang rambatan kau dari mana kau? Ajanya mengaji pelan-pelan. Ayah di Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang pandai mengaji dek lisan awak khairum min khumurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah kendaraan termahal. Khairum minad dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai awak sakit di rumah sakit, terbujur di ruang ICU, anak awak asik mencari MP3 Quran di bukunya MP3 Yasin. Sesudah itu didirikannya di dakek bantal awak. Mak, mohon maaf ya, ambo dak pandai mengaji dan ngasihlah surang. Yang paling indah adalah ketika kita sedang berada di ruang ICU, terbujur kaku, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika kaki tak bisa melangkah. Biasanya kalimat-kalimat kau kalua menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bukan tando hari raya, itu tando orang sakit. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika bibir tak bisa berkata, tando-tando stroke. Maka saat terbujur di rumah sakit, yang paling indah bukan durian montong, yang paling indah bukan randang, yang paling indah bukan makanan. Tapi anehnya ketika awak sakit di rumah sakit, datang orang membawakan makanan, membawakan limau, membawakan apel, membawakan jeruk, membawakan bir. Kalau membawakan makanan katiko orang sehat. Orang sakit jangan dibawakan makanan, nama makannya orang sehat. Jadi apunan awak bau? Bawakanlah bacaan Al-Quran. La tuqra'u fi amrin azirin. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, pada perkara yang berat, illa yassarahullah, Allah mudahkan. Tidak ada perkara yang lebih sulit, susah dan payah daripada perkara sakaratul maut. Itu mako. Jangan galak-galak di siko. Jangan macam-macam buat maksiat. Jangan update-update status di siko. Jangan dipoto orang yang sakit. Orang sakit di rumah sakit dipoto hanya untuk update status. Mohon doakan orang tua saya ya. Tidak ada orang berdoa, cuma menulis amin amin amin amin amin amin amin. Kalau memang tulus doa, doakanlah. Orang sakit di ruang ICU, mulutnya pakai selang, pakai kabel, mungkin dia pun tidak ikhlas gambarnya di share, wah dipoto, dibuatkan pula video, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini mak kawan saya sedang sakit, mari kita doakan pertama mudah-mudahan husnul khotimah. Gimana perasaannya bu? Ala perasaan lu sakit? Nah baik yang dimuliakan Allah, mako awak baca kanenya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nan sakit barek sajo. Jangan apa sakit demam-demam, mangek demam, apa wajib langsung Yasin. Alun naik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa tenang dan indahnya kalau anak-anak kita dipandai membaca Al-Quran. Al-Mahiru Bil-Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Di akhirat inyo akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, pandang muko malaikat, pandang belakang malaikat, pandang ateh malaikat, pandang bawah malaikat. Ya Allah, mangga ambo dibangkitkan sama malaikat. Karena engkau orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran dan mengajarkan Al-Quran. Awak manusia, tapi awak bersama dengan para malaikat. Bangga pun tak bangga? Senang pun tak senang? Ambo jangkan dengan malaikat, dengan Pak Wakil Bupati juga tadi senangnya bukan main duduk. Sebelah kanan Wakil Bupati, sebelah kiri Buya Dr. Kamaluddin LC, dosen UIN. Masya Allah, bangga luar biasa. Ada ambil foto tadi? Share ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kita di rambatan, bersama puluh awak insyaallah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak yang hafal Quran inya bisa magih syafaat 70 orang. Nampak tamu diagihnya syafaat amaknya, nang kedua apaknya, nang ketiga mamaknya, nang kelima gurunya. Habislah 69 ingatnya. Oh, Ustaz Somad dapat juga. Abdul Somad, Ustaz kan pahala ceramah Ustaz banyak. Pahala ceramah ambola dihabiskan oleh subscriber, viewer dan follower. Mungkin ambo masuk surga karena syafaat penghafal Quran dari rambatan insyaallah. Ambo datang ke sikoni yo untuk apa basilatur rahim. Niat Ustaz Somad datang apa? Mudah-mudahan anak-anak, para penghafal Quran, para qori rumah Quran, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jabatan, dengan kekuasaan, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama hidup banyak macam-macam. Ambo berjalan ke Sulawesi, sampai di airport berjumpa dengan bapak-bapak pakai baju koko, pakai topi haji, duduk. Ustaz Somad, doakan rumah Quran saya. Bapak punya rumah Quran? Punya. Bapak Ustaz? Tidak. Bapak Buya? Tidak. Bapak Buaya? Oh, pulang. Bapak dapat uang dari mana? Buka rumah Quran, anak-anaknya bayar berapa? Gratis Ustaz. Gratis? Iya. Dapat dari mana? Gaji saya Pak Ustaz. Gaji saya habis untuk itu, hanya keperluan sedikit untuk anak istri. Kerja Bapak apa? Saya polisi Pak Ustaz. Polisi punya rumah Quran, gajinya dipakai untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dua hari yang lalu di satu daerah berjumpa dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, doakan supaya mobil saya laku ya. Biasa orang doa supaya anak sukses, itu mobil laku belum. Untuk apa mobilnya Pak? Untuk modal apa? Untuk modal rumah Quran tahfiz di rumah Pak Ustaz. Bapak sehari-harinya apa? Saya babinsa Pak Ustaz. Babinsa minta doakan supaya mobilnya laku, supaya hasilnya untuk rumah tahfiz Quran. Memang ini zaman, banyak orang mengatakan ini zaman edan, ini zaman mau kiamat, ini zaman orang banyak jahat. Yang jahat itu kamu. Buktinya masih ada orang-orang baik. Manusia-manusia yang baik seperti ini adalah makhluk yang mesti dibudidayakan, yang mesti diperbanyak, karena mereka sudah hampir punah seperti dinosaurus dalam Jurassic Park. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu yang anaknya sudah selamat, alhamdulillah. Tapi ancaman luar biasa. Warnet, Facebook, Instagram, miligram, telegram, kilogram, parabola, drakor, sinetron, LGBT, kamar, ganja, sabu, narkoba, judi online, chatting porno, website, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah. Puluhan yang menghancurkan otak anak-anak kita, kalau tidak kita bentengi dengan Al-Quran, na'uzubillah. Tapi rahmat akan turun dengan kemuliaan Al-Quran, seperti yang doa selalu kita panjatkan. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. amin. Ibu yang selama ini nyanyinya macam-macam, besok sambil masak nasi goreng pagi, Allahumma arhamna bil Quran. Rasul juga ramnya. Ibu yang sedang hamil mengandung anak juga gitu. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak pulang ke rumah, tanya bini alun memasak, setan mulai tipu. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu bertanya, barang mau piti, piti tidak ada. Allahumma arhamna. Tabligh yang dimuliakan Allah. Allahumma arhamna, turunkan rahmat kasih sayangmu kepada kami bil Quran. Rahmat Allah itu turun. Buah yang sudah matang itu akan jatuh, tapi cara menjatuhkannya mesti dijolok. Dijolok dengan apa? Dijolok dengan memperbanyak penghafal Quran, memperbanyak rumah Quran, memperbanyak sekolah tahfiz Quran. Banyak pemimpin-pemimpin kita, masukkan anak kita ke pesantren penghafal Quran. Pas ditanya, anak bapak di mana? Pak Wakil Bupati, anaknya di pesantren tahfiz Quran di Lampung. Dari Rambatan ke Lampung itu jauh apa dakit? Jauh, sejauh mata memandang. Ini banyak orang anaknya dilatah di celah ketiak. Kalau sayang dengan anak, bukan di kabek, di dakit tampek lalu. Kalau sayang dengan anak, biarkan dia jauh terbang sejauh mata memandang. Tujuannya baik. Kitab nantinya baca di Rambatan sama dengan nan dibaca di Lampung. Lalu untuk apa? Mendidik dia supaya jangan manja. Apa manja kok? Mandi jarang. Supaya dia berdikari. Apa berdikari kok? Berdiri di atas kaki sendiri. Supaya dia jangan sampai jadi pembalap. Apa pembalap? Pemuda berbadan gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penyakit yang paling mengkhawatirkan, bukan jantung koroner, bukan kurap kadas dan panu. Penyakit yang mengkhawatirkan adalah anak kita tidak bisa hidup karena terlalu tergantung kepada orang tua. Kasih susu, kasih makan, sampai tua akan membini, bini melahirkan anak, ingin membuat rumah. Anak tidak mandiri, anak terlalu tergantung, orang tua pun juga terlalu mengulur anak. Maka ini pendidikan yang luar biasa. Tapi anak-anak kita mandiri, anak-anak sudah dilepas di pesantren, ibu sama bapak di rumah tinggal berdua. Kami kembali ke asal pengantin baru, Pak Ustaz. Anak yang pertama di mana? Sekarang sedang di Mesir. Anak yang kedua? Anak kedua pula sedang di Jogja. Anak yang ketiga? Anak ketiga masih di pesantren. Jadi honeymoon terus, Pak Ustaz. Sampai masanya mereka akan pulang, mereka akan menikah, mereka akan punya anak, dan anak cucu itulah yang akan membahagiakan kita. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Selama dia jauh di sana, kita kan rindu, Pak Ustaz. Bagaimana supaya rindu ini hilang? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. 1998 2002 baru pulang. Sampai tahun nampu di Mesir, tidak pernah pulang walau sekalipun. Dia pun tidak pulang. Tiket mahal, guys. Ambo tanya sama ambo, mak, anak amak kan tidak banyak. Ambo anak patamu, adik ambo anak kedua, cuma dua. Tidak rindu sama kamu? Rindu setengah mati. Kadang sedang mencuci yang bodang, bang main bau, mak. Sedang memasak di dapur, ambo dengar suara mak, ambo cari, ambo sangku ambo pulang. Baca doa malapai rindu, ambo cari anak-anak di belakang nan hitam bantu angketek dulu. Ambo balikan baju, ambo aginyo piti, ambo usap kepalonyo, taraso lapang dan duamu. Almarhumah ambo akmutan. Sebab ambo nan jauh, talinte jo dia tiambo. Ampe tahun dak pulang, jangan-jangan ambo ko nak angkir. Wahai anak-anak, adik-adik yang sedang berada di perantauan jauh menuntut ilmu, itu bukan karena orang tuamu tak sayang. Justru karena inyo sayanglah makanya gue jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kamu mandiri. Dan setelah orang tua tak ada, sayang tetap cinta luar biasa. Dan kita bisa menjalani hidup apapun yang terjadi. Kita sudah terbiasa berpisah dengan orang tua. Yang masih hidup amaknya, pulang dari siko, balikan makanan nan paliknya suko, balikan kain, cium tangannya, peluknya kuat-kuat, bahagiakan inya. Nanlah sudah meninggal dunia orang tuanya, maka doakan, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Quran, buatkan sumur bor, datang ke panti asuhan, kunjungi rumah-rumah Quran. 268 rumah Quran. Kalau awak ikuti sehari-sehari, hampir setahun baru selesai. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Quran, betul. Berapa santrinya? Ada 120. Saya mau berikan santunan. Berapa, Pak? 5.000 sih. Oh, kita mana? $5,000. Wow, amazing. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Malam ini saya bertemu dengan orang yang hatinya bersih. Dari mau ya tahu hati masyarakat kau berhasil. Ustaz Abdul Somad disediakan pentas, dia teh pentas, dibuatkan karpet, diagi sandal baru. Di mukonyo dipasang pula lampu terang benderang sampai yang silau. Kok enggak jaleh mana? Mohon maaf ya Bu ya. Ambo mencari ke bawah, kok enggak bisa membedakan mana gadis, mana nenek. Sebenarnya iya kok. Untuk apa dipasang lampu duo ko? Supaya muka ambo putih di kamera ko. Itu tujuan. Iko namanya kalau bahasa kampung awak lighting, pencahayaan. Sebab kalau sampai lampu ko ndak ada, di upload beko di YouTube muka ambo hitam, di komen deh orang Ustaz Sasek muka hitam. Kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Rambatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Rambatan, menjadikan tanah datar, menjadikan bumi Minangkabau negeri yang aman dan tentram. Keluarga masyarakatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Pemimpinnya adil dan amanah. Anak-anaknya mujahid fisabilillah, mencintai Rasulullah, masuk ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk mencarikan uang sekolah kami, belum sampai hari ini mampu kami membalasnya. Yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wali ummahatina, amak kami yang mengandungkan kami dengan tetes peluh keringat air mata, melahirkan kami koyak daging kulitnya, membesarkan kami, berapa kali dia terusir dari majelis keramaian karena tangis pekik kami, berapa kali dia tak jadi makan saat akan menyuap kami menangis, Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya karena keterbatasan membelikan susu, membelikan makanan kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur orang tua kami salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. Rabbana filana dunubana wali ikhwanina. Saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, jiran kami, kawan kami yang sudah berbuat baik pada kami, belum sanggup kami membalasnya. Kami tak tahu dia berada di mana. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti kepada orang tua.